Kalian requestnya lagunya Lapar alias Rue. Spesial buat New Palapa. Dari batu ke hatimu hai para haritawan. Sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Terima kasih, Bos. salime pisan. Oke, dua buat teman sudah.